Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين أعزكم الله, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-552. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Umamah Sudai ibni Ajlan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bna Adam innaka intabdulil fadla khairul lak wa intumsikhu syarrul lak wala tulamu ala kafafin wabda biman ta'ul wal yadul ulya khairun nil yadis sufla rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Umamah Sudai ibnu Ajlan, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Bani Adam, sesungguhnya jika engkau memberi kelebihan hartamu kepada orang lain, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau tahan harta itu, tidak engkau berikan untuk infak, maka itu akan menjadi kejelekan bagimu. Engkau tidak dicela, bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokokmu. Dan mulailah dengan orang yang engkau tanggung, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwanabidina a'usakumullah ada beberapa syariat yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah al-infaq, yakni berinfak. Bima zada ala ma tatwi ilai hajah menginfakkan apa yang lebih dari kebutuhan pokok. Nah, jadi kalau kita sudah bisa makan, minum, bisa membelikan anak istri makan, minum, yakni kebutuhan pokok. Maka kalau ada yang tersisa dari itu semua, maka ini dianjurkan untuk diinfakkan, disedekahkan. Sedikit ataupun banyak. Nah, karena prinsip dalam Islam, kita harus menjadi dermawan. Tidak menunggu kaya raya. Kalau sudah kebutuhan pokok terpenuhi, masih ada sisa harta, maka disyariatkan untuk ikut andil dalam perinfakan bersedekah. Karena kebaikannya akan kembali kepada kita sendiri. Khairul lak, lebih baik bagi Anda. Yang kedua adalah dhamul bukhli. Tercelanya sifat bakhil atau kikir. Karena kalau kita memiliki kelebihan harta, kemudian tidak pernah terpetik dari benak kita sedekah atau infak, maka justru kelebihan harta kita itu bisa menjadi kejelekan bagi kita. Syarulaka. Karena secara tidak langsung kepedulian kita terhadap sesama itu sangat minim. Nah, sehingga khawatir kalau terus-menerus hal itu terjadi, kita tak pernah berpikir untuk berinfak dan bersedekah. Akhirnya sikap kita tadi menyebabkan kita menjadi kikir dan bakhil. Maka harta sisa yang menyebabkan kita kikir dan bakhil tadi bisa menjadi kejelekan bagi kita. Yang ketiga, al-habdu al-kasbi wal-amal. Anjuran untuk bekerja memenuhi kebutuhan pokok. Walatulamu ala kasaf. Engkau tidak dicela jika bekerja memenuhi kebutuhan pokok. Nah, yang dicela itu pengangguran. Gak mau kerja, padahal banyak tanggungan. Nah. Yang keempat, al-bad'u biman ta'ul. Memulai memenuhi kebutuhan orang yang engkau tanggung. Nah, min zaujah, baik itu istri kita, wal aulad, anak-anak kita, wa qarib atau kerabat kita, wa abdin atau budak kita, wa dabah atau kendaraan binatang tunggang yang kita rawat. Semuanya ini menjadi tanggung jawab kita untuk memberi nafkah mereka. Nah, jadi bekerja dengan cara yang halal, hasilnya untuk memenuhi kebutuhan pokok diri kita dan juga yang kita tanggung terlebih dahulu. Jangan berpikir macam-macam dulu. Yang penting apa yang menjadi tanggung jawab kita sudah terpenuhi. Itu masya Allah sudah cukup. Kalau ada sisa, baru kita infakkan. Kemudian prinsip Islam yang berikutnya, wal yadul ulya khair minal yadis sufla. Yakni berusaha untuk selalu memberi. Karena orang yang memberi itu lebih baik. Dan berusaha untuk tidak mengharapkan pemberian. Apalagi minta-minta. Karena hal itu bisa mengurangi muru'ah, wibawa, dan iffah. Dan bisa jadi jatuh dalam larangan. Karena tidak dalam kondisi darurat, tapi dia minta-minta. Nah, barakofikum. Hadis berikutnya yang ke-553. Wa an Anas radhiyallahu anhu qaal. Dari sahabat yang mulia Anas ibnu Malik, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an il'a'tahu. Setiap kali Rasulullah SAW diminta bantuan dengan mengatasnamakan Islam, beliau pasti memberi bantuan. Walaqad ja'ahu rajul fa'tahu ghanaman baina jabalain. Sungguh ada seorang laki-laki yang datang meminta kepada beliau harta sedekah, maka beliau memberi laki-laki itu kambing sedekah yang dirawat di antara dua gunung. Faraja ila qaumi. Kemudian laki-laki yang dapat kambing tadi pulang menemui kaumnya. Faqala ya qaumi aslimu. Laki-laki itu kemudian berkata, wahai kaumku, ayo rame-rame masuk Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma la yakhshal faqra. Karena Muhammad ini ternyata kalau memberi sesuatu tidak takut miskin. Wa in kana rajulu la yuslimu ma yu'ti illa dunya. Fama yalbathu illa yasiran hatta yakuna al-islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma'alaiha. Sungguh salah seorang dari kaum tersebut ada yang masuk Islam dengan tujuan mendapatkan harta dunia. Tapi selang beberapa waktu masuk Islam, maka Islam ternyata lebih ia sukai daripada dunia seisinya. Sehingga tidak berharap lagi dengan itu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Hanafudina Azzaqumullah menunjukkan bagaimana Rasul memberi contoh kedermawanan itu yang kemudian bisa menarik simpati masyarakat. Kemudian mereka berlomba-lomba, berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kenapa? Supaya dapat bantuan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa uang sedekah, ya. Nah, enak masuk Islam itu. Nanti dapat bantuan sosial. Nah, setelah mereka sudah masuk Islam, mengerti keagungan Islam, mengerti nilai pahala di sisi Allah, mengerti rendahnya dunia, mereka pun sudah gak mau minta-minta santunan lagi. Kenapa? Islam lebih ia cintai daripada dunia seisinya. Nah, barakallahu'alaikum. Maka di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, jawazu yata'il muslimin minal mu'allafa qulubuhum minal zakati wa min baitil ma'al. Boleh memberikan uang zakat dan kas baitul mal kepada kaum muslimin yang masih mu'allaf, masih baru masuk Islam. Nah, jadi kalau ada seorang yang masih baru masuk Islam, yakni menjadi mu'allaf, walaupun dia kaya, boleh dikasih zakat, juga boleh dapat santunan dari baitul mal. Dimasuk dalam bab mu'allaf, ya. Nah, untuk melunakkan hatinya, untuk mengokohkan jiwanya, biar mantap masuk Islam, biar tidak kembali lagi murtad. Yang kedua, amma min ghairil muslimin fala yutuna min az-zakah wa fi ta'imi baitil mal khilaf wal asah annahu la yutuna minhu di anna Allah azza al-islam. Adapun santunan untuk non muslim maka tidak boleh diambil dari uang zakat. Ya. Juga menurut pendapat yang paling sahih tidak boleh diambilkan dari kas baitul mal. Nah, karena Allah Azza wa Jal memuliakan Islam dan kaum muslimin. Jadi ada perbedaan pendapat. Santunan untuk non-muslim dari kas baitul mal. Adapun kalau dari uang zakat, sepakat para ulama, non-muslim tidak dapat zakat. Tapi kalau santunan dari baitul mal, kas negara, maka diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh untuk takliful qulub, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang pendapat yang kuat, tidak boleh. Ya, nah. Taib. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan aksi bantuan sosial dengan tujuan agar Islam mendapat simpati. Nah, hal ini dibolehkan. Jadi kita memberi bantuan sosial, bagi-bagi sembako, bagi-bagi harta, nah, untuk mendapatkan simpati dari masyarakat agar masuk Islam atau agar mereka itu mau menerima dakwah. Ini dibolehkan. Taib. Kemudian faedah berikutnya, di antara ciri orang yang dermawan itu adalah orang yang kalau memberi enggak takut miskin, enggak takut habis apa yang ia punya walaupun dia sendiri bukan kaya raya, ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Fa inna Muhammadan yu'ti atau amal la yahsal faqra. Sungguh Muhammad itu kalau ngasih sesuatu seperti orang yang enggak pernah takut miskin. Jadi apa yang punya kasih ya. Ada sedikit itu sedikit, ada banyak kasihkan banyak. Nah. Baik. Cirinya orang yang dermawan seperti itu. Barakallahu. Dalam riwayat sebelumnya yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya, Nabi enggak pernah menolak. Enggak pernah mengatakan maaf, enggak bisa bantu. Selalu dikasih, walaupun sebutir kurma, walaupun separuh butir kurma. Kasihkan apa yang ada. Nah, yang harus kita contoh. Faedah berikutnya, seorang yang sudah paham Islam dengan baik, maka akan lebih memilih mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Daripada santunan-santunan berupa harta, ya, bahkan dunia seisinya dianggap apa ini remeh, dah kayak tak bernafsu lagi untuk mengejar apa ini dunia. Kenapa? Karena apa yang di akhirat nanti jauh lebih baik. Nah, kalau ada bantuan sembako atau bantuan apa, dia santai saja, ya. Kok kemudian sampai tengkar supaya dapat banyak. Kenapa? Islam, iman sudah masuk ke dalam hatinya. Nah, biarkan yang lain yang dapat. Saya enggak apa-apa, enggak usah, ya. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti kasus tadi, ada salah seorang mu'allaf masuk Islam, ya. Kemudian minta bantuan sosial dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Kemudian dia dapat kambing. Pulang ke rumah, ke kampung, wow-wow. Nah, kaumnya diajak, ayo kita rame-rame masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti dapat santunan. Karena Nabi Muhammad kalau ngasih itu seperti orang yang gak takut miskin. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Ketika masuk Islam, niatnya apa? Supaya dapat dana santunan. Tapi ketika dia sudah belajar Islam, dan mengerti pahala dan balasan di akhirat, dah gak nuntut lagi bantuan sosial. Ya, merasa pahala yang ada si Allah lebih baik. Islam lebih ia cintai daripada dunia seisinya. Seperti itu. Nah, maka kita kalau sudah lama sebagai muslim, apalagi sejak lahir, apalagi aktif dalam belajar ilmu agama, ya harusnya nafsunya, ambisinya terhadap dunia semakin apa ini? Berkurang, enggak semakin menjadi-jadi, ya kan? Nah, berarti kan aneh. Ini orang sudah masuk Islam sejak lahir, dari muslim. Belajar agama, banyak ayat yang dia pelajari, banyak hadis yang ia pelajari, mengerti ini dan itu tentang Islam, tapi ambisi dunianya besar. Kalau urusan harta adalah orang yang paling vokal untuk mendapatkannya. Babut, rela tengkar, yang penting dapat jatah banyak. Nah, ini harusnya enggak terjadi. Barakallahu'alaikum. Tapi harus malu semacam itu. Karena kalau betul-betul paham tentang Islam, udah lebih baik pahala dari Allah daripada dunia seisinya. Hadis berikutnya yang ke-554. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasman fa qultu ya Rasulullah la ghairu haula kanu haqqo bihi minhum fa qala innahum khayyaruni ayas'aluni bil fushi fa udiyahum aw yubakhiluni walastu bi bakhil. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Beliau pernah bercerita. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi bagian kepada orang-orang yang kaya, ya. Orang-orang yang masih lemah imannya. Maka aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, selain mereka itu sebetulnya ada yang lebih berhak dapat daripada mereka. Anda kok ngasih mereka gitu ya?" Maka Rasul menjawab, "Nah, mereka itu rengek-rengek minta jatah kepadaku dengan tindakan yang keji, ya, maka aku dihadapkan pada dua pilihan, ngasih mereka atau aku dituduh sama mereka bakhil, padahal aku bukan orang bakhil." Nah, ya, hal ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika pembagian harta, ini ada beberapa orang yang masih mu'alaf datang kepada Rasul SAW rengek-rengek minta jatah, minta santunan yang banyak. Ya, Rasul tahu mereka ini suka maksa, mereka ini kemudian menyebabkan Rasul dihadapkan pada dua pilihan. Kalau mereka dikasih, mereka akan bersimpati dengan Islam. Kalau mereka enggak dikasih, maka mereka akan menuduh beliau sebagai nabi yang bakhil. Padahal nabi enggak mau dikatakan bakhil, ya. Nah, maka ketika Umar mengingatkan Rasul, wa Rasulullah, mereka itu kaya-kaya, ya. Ada yang lebih miskin dari mereka, yang lebih layak. Wanda kok ngasih mereka? Jawabannya tadi, wa Umar, mereka ini sudah mendesak aku untuk memberi jatahnya. Kalau aku kasih mereka, mereka akan terjaga keislamannya insya Allah. Tapi kalau aku gak ngasih mereka, mereka nutup aku. Apa ini? Bahil. Makanya itu alasannya mengapa aku tetap ngasih mereka. Untuk takliful qulub. Ya, gak ngasih yang lebih miskin. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah sahabat yang pemberani. Nah, taib. Dalam menyampaikan al-haq, bahkan menyampaikan kepada Rasul sekalipun berani. Apa yang menurut beliau bagus. Ya. Makanya beliau mendapat gelar apa ini? Al-Farq. Sang pembeda. Ya. Nah, tegas dalam membedakan antara al-haq dan yang batil. Kalau ada yang aneh, ada yang ganjal, langsung beliau tanya. Hakikat sebenarnya masalah itu. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan faedah. Larangan minta-minta dengan merengek-rengek, membelas-belas. Nah, jadi beberapa orang yang masih mu'alaf itu minta-minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil merengek-rengek, membelas-belas, bahkan dengan mendesak, memaksa, bil fushi. Ini dilarang, ya. Sudah minta, maksa, ya, enggak tahu diri buat dia. Membelas-belas suka, ya, enggak mau pulang kalau enggak dikasih. Mau ngasih, mereka sebetulnya sudah banyak hartanya, enggak dikasih, enggak pulang-pulang, nah, gitu ya. Bahkan dituduh bakhil. Nah, ini dilarang. Kemudian yang ketiga, dalam hadis ini terdapat akhlak yang terpuji yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama ialah al-i'radu 'anil jahirin. Beliau tidak menanggapi, tidak meladeni tindakan orang-orang bodoh. Mereka memaksa beliau untuk memberi, menekan beliau untuk memberi. Nah, tapi beliau sabar, enggak meladeni, enggak membalas, ya, dengan memarahi mereka. Karena mereka dianggap masih bodoh. Nah, kalau ditangkepi berarti sama bodohnya, ya kan? Nah, malah bengkar. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah. Boleh memberi orang yang kaya dalam rangka takliful qulub. Nah, jadi menurut Umar, mereka yang dikasih ini kecukupan. Selain mereka, ada yang lebih berhak. Tapi Rasul masih ngasih mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa ini? Takliful qulub. Dalam rangka takliful qulub. Barakafikum. Untuk melunakkan hati mereka. Agar kokoh di atas Islam. Faedah berikutnya. Hendaknya kita memberi penjelasan. Jika melakukan sesuatu yang tidak umum. Ya. Khawatir ada pihak yang salah paham. Seperti keumuman kalau ngasih itu kan kepada fuqara wal masakin. tapi kita melakukan tindakan yang tidak umum kepada yang kaya tapi masih dikasih, ya itu kan gak umum. Maka untuk menghindari kesalahpahaman, kita disyariatkan untuk mengklarifikasi atau menyampaikan alasan itu. Seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Menyampaikan alasan mengapa masih memberi beberapa orang yang mu'alaf tadi. Walaupun mereka itu kecukupan. Hadis berikutnya. Yang ke-555. Wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat yang mulia Jubair ibnu Mut'im, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa sungguhnya beliau pernah bercerita, bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam makfalahu min Hunain, fa'aliqahu al-a'rab yas'alunahu hatta taru ila Samurah fakhatifat rida'ahu, fawakafan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala a'tuni rida'i falau kana li ajatu hadil idahi na'aman laqasamtuhu bainakum thumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabbanan. Rawahul Bukhari. Makfalah ay hala rujuhi as-samurah syajarah wal idahu syajaran lahu syauq. Ketika Jubair ibnu Mut'im berjalan bersama Nabi SAW sekembalinya dari Hunain, maka ada orang-orang Arab Badwi, ya, Thayyib, yang menarik baju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta jatah bantuan sosial kepada beliau. Sampai mereka memojokkan Nabi ke sudut pohon. Mereka menarik baju beliau. Maka Nabi pun berhenti sambil bersabda, ya, kembalikan bajuku, jangan ditarik-tarik, ya. Seandainya aku punya unta merah sejumlah pohon-pohon berduri yang ada di sini, pasti sudah aku bagikan semua kepada kalian, supaya kalian tidak menuduhku Nabi yang bakhil, Nabi yang pendusta, Nabi yang penakut. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, baik. Dari hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, di antara sifat orang-orang Arab Badui itu ialah al-jafa, keras, ya, kaku, brutal, itu, ya. Nah, Nabi itu dihadang. Bajunya ditarik, ya. Ayo, aku kasih santunan, gitu, ya. Nah, maksa. Nah, jadi itu gaya-gaya Badui, nah, seperti itu, ya. Nah, karena kebiasaan mereka hidupnya itu keras, ya. Tata keramanya juga kurang, sehingga mereka melakukan tindakan yang ngapain kaku kasar parkir. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat sabar dalam menghadapi orang-orang yang bodoh. Tidak kemudian marah, tidak kemudian balas, ya. Rasul tahu, oh badui, pantas, ya kan? Nah, sampai ditarik-tarik bajunya, ya. Kayak anak kecil, narik-narik baju orang tuanya, minta beli sepeda. Menangis-nangis, maksa-maksa, ya. Nah, begitulah. Tapi Rasulullah sabar. Enggak kemudian marah. Tapi bahkan beliau mengatakan kalau saat itu enggak bawa apa-apa. Seandainya ada harta berupa unta merah sebanyak pohon-pohon berduri yang ada di daerah situ, maka pasti unta merah tadi akan dikasihkan ke orang-orang badui tadi. Nah, supaya Nabi tidak dituduh bakhil, tidak dituduh berdusta, tidak dituduh penakut. Nah, faedah berikutnya dari hadis ini menunjukkan bahwa boleh kita memberi harta yang agak banyak kepada orang-orang yang perlu ditaklif hatinya, biar tetap kokoh di atas Islam. Nah, jadi kadang enggak umum ya, ada orang kekurangan, tapi dia lama ada berjuang dalam Islam, dapat sedikit. Ini baru saja masuk Islam, masih banyak hartanya, tapi kok dikasih banyak. Ini tujuannya takliful qulub, ini enggak apa-apa, yang penting ada penjelasan. Faedah berikutnya dari hadis ini menunjukkan ada beberapa sifat tercela yang harus kita jauhi. Yang pertama ialah al-bukhlu. Kebakhilan. Jangan sampai ada yang menuduh kita bakhil. Jangan sampai tindakan kita mengesankan orang bakhil. Ya. Nah, walaupun sebetulnya kita juga enggak punya. Cuma kita ini kok sepertinya kok penampilannya rapi. Sepertinya kok kecukupan, ya. Kok sebagian masyarakat ada yang meminta kepada kita, ya. Kasih. Jangan kemudian kita menolak. Kenapa? Benar, itu bakhil. Ya. Apalagi kalau pemangku pondok pesantren. Waduh, ini sudah dianggap orang kaya raya. Lebih kaya daripada pengusaha. Kenapa? Gedungnya banyak, santrinya banyak, gak mungkin miskin itu, ya. Nah, orang awam kalau lihat seperti itu mesti nuntut. Nah, mana sembakonya, ya. Mana dana santunannya, ya. Bagi-bagi, jangan dinikmati sendiri, oh, gitu, ya. Nah, padahal, ya, gak kaya raya seperti yang ada di benak mereka, ya. Tapi ingat, kebahilan jangan sampai menjadi sifat kita. Walaupun mereka enggak tahu, kasih saja. Oh iya, insya Allah. Kasih. Nah, supaya tidak dituduh bakhil. Nah, begitu. Karena mereka enggak percaya. Enggak punya. Ah, enggak percaya. Begitu. Gak punya uang, gak percaya. Gak percaya, betul gak percaya. Ya. Nah, supaya gak ditutup bakhil, kasih saja. Ya. Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang kaya kan. Nah, tapi beliau itu dermawan. Walaupun punya sedikit dikasih. Tuntut ngasih banyak. Ya. Nah, gak punya beliau. Tapi beliau mengatakan, seandainya aku punya unta merah. Unta yang mahal, ya. Sebanyak pohon-pohon berduri di sini. Tak kasihkan semuanya ke kalian. Aku gak punya. Kita kasih sedikit aja, gitu, ya. Nah. Begitu. Apalagi kalau sama anak istrinya. Jangan sampai dibilang pelit, ya. Api pelit. Jangan, ya. Anak istrinya itu adalah orang yang menjadi tanggung jawabnya harus didulukan, ya. Nah, jangan cuma bisa ngasih wejangan. Sabar, sabar, sabar, sabar terus. Yang lain dikasih, anak istrinya enggak pernah dikasih di depan mata mereka lagi. Ya, nah, hanya bilang sabar-sabar, ya namanya. Taib, jangan kasih. Istrinya dikasih, anaknya dikasih. Supaya tidak menganggap ya bapaknya sebagai orang yang pelit. Ya, padahal sebetulnya ya pas-pasan ya. Yo pengin anduk di luar yo. Gitu. Enggak ketahuan anak istri, tapi kok ternyata anak istrinya minta sesuatu. Ngalah lah, enggak usah anduk. Itu ya. Supaya enggak tidak dibilang bapak yang pelit. Ya, nah. Ini jangan sampai hemat sebagai pelindung pelitnya ya. Nah, karena hemat sama pelit itu 11-12. Ya, nah. Orang itu biasa, enggak mau dibilang pelit dengan alasan hemat, ya. Nah. Padahal hemat itu ialah tidak boros. Kalau memberi itu bukan pemborosan, ya. Tapi kalau belanja lebih dari semestinya itu boros, ya. Nah, kalau belanja baru kata-kata hemat dipakai. Tapi kalau ngasih hemat, hemat ngasih jangan. Itu namanya pelit berbungkus hemat 11-12. Yang kedua termasuk sifat yang harus dijauhi ialah al-kadzib, bohong. Jangan sampai kita menjadi kadzab, pembohong. Karena pembohong itu bisa semakin jauh dari kebenaran. Ya, orang yang pembohong itu biasa menutupi aibnya, menutupi kesalahannya, ya, tapi semakin menambah kesalahannya sendiri, ya. Padahal kalau jujur saja ngomong apa adanya beres. Tapi dia enggak mau ya bohong, nutup-nutupi terus. Kalau bohong, akhirnya rutenya terus ke yang negatif. Sekali bohong akan terjadi kebohongan-kebohongan berikutnya. Ya, makanya sampai ke neraka itu. Kenapa ini? Kadzab. Apalagi jadi dai, juru dakwah. Sekali ketahuan bohongnya, ya sudah, jangan salahkan kalau ditinggal lari umatnya, ditinggal lari jamaahnya, ya. Nah, gak percaya lagi, udah gak percaya, benar-benar gak percaya, ya. Ngomong apa, gak percaya. Nah, ini kalau sudah tertangkap basah, kadzab. Yang ketiga ialah al-jubnu, penakut. Sifat penakut ini ternyata sifat yang tercela. Apalagi dimiliki oleh laki-laki. Lebih tercela lagi, ya. Nah, penakut itu enggak berani untuk maju, ya, mengatasi masalah. Nah, ya. Nah, pengecut. Licik, pengecut juga. Sudah licik, tambah pengecut. Wah, ya. Ini termasuk tercela. Nah, ini para sahabat dulu diuji masalah keberaniannya. Dengan adanya apa ini? Jihad fisabilillah. Nah, berani perang berarti pemberani. Takut perang berarti apa ini? Licik. Penakut, ya. Nah, pengecut. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat faedah yang lain. Jawazu wasfil mar'i nafsahu bil khisal al-hamidah indal hajah di khawfi dhanni al-jalibi khilafa dhalik wala yakunu dhalika minal fahril madmum. Boleh seseorang itu menunjukkan sifat-sifat terpuji yang ia miliki, dikarenakan khawatir ada yang salah paham. Nah, dan ini bukan termasuk membanggakan diri. Ya, tidak termasuk membanggakan diri. Seperti Rasul tadi mengatakan, aku bukan Nabi yang bakhil, bukan Nabi yang pendusta, bukan Nabi yang penakut. Ya, nah, khawatir kalau gak disampaikan seperti itu, dianggap bakhil, dianggap pendusta, dianggap penakut oleh orang-orang bodoh tadi itu. Ya, nah, gak bermaksud membanggakan diri, tapi untuk meluruskan persepsi yang salah. Ya, nah, seperti itu. Saya tidak bakhil. Buktinya ada yang minta tak kasih. Jadi kalau nuduh saya bakhil, mohon maaf ya. Salah. Saya enggak bohong, saya terus terang. Nah, gitu. Itu ungkapan-ungkapan semacam itu bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk klarifikasi supaya tidak ada kesalahpahaman di kalangan orang-orang yang enggak paham. Nah, barakofikum. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa mencontoh dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususnya dalam sifat-sifat beliau yang sangat terpuji. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqomahan di atas Islam dan As-Sunnah. Nah, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.